Aku wis lila, wis iso nompo yen lungamu mergo wong liyo. Kelingan kowe ro aku sing tangan cani susah senengmu, nanging opo kenyataan kowe ngarani ati iki kabeh janji manismu ora ono bukti. Bakal lungani aku mergo kurangku. Tunggu apa aku gondeli, tunggu apa aku ngetuni jodoh lan rezeki ning tangane Gusti. jadiin kang.